ayat 5. Dan tiada nampak dan tiada dibenar, tak nampak dan tak benar pada fikir akal. Nampak tak nampak dah. Tak nampak, tak nampak pada fikir akal. Tak benar, tak benar pun pada fikir akal. Macam dua dia panggil tanazzuh yang mengaji ibarat. Jadi takluk situ belakang. Tiada nampak pada fikir akal, pada mata kepala tu dah. Hak ra'id dia tak nampak dengan mata kepala dah itu kah? Tiada nampak pada fikir akal. Dan tiada dibenar pada fikir akal juga. Dia panggil tasdik qalbi. Apa tu tidak ada tasdik, tidak membenar pada fikir akal. Tak nampak dan tak dibenar bahawa ada sesuatu yang terkaya daripada yang lain, boleh lepas daripada yang lain, lain daripada dirinya. Diri sesuatu yang terkaya tu kita tak nampak, kita tak boleh benar. Kata ada sesuatu yang boleh lepas daripada dirinya yang terkaya, sesuatu yang terkaya daripada yang lain, lain daripada dirinya, diri sesuatu kita tak nampak dan tak boleh nak benar. Kata nak ada tu malaikat zat yang berpakai dengan sebelah sifat yang lagi akan datang. Kena ambil mata dulu sini. Takut jadi pelin tu, kita ambil mata saja dulu. Tak boleh nak terima pada akal. Kata lagi dia ada suatu yang terkaya daripada semua barang lain tu, kita tak boleh terima. Malaikat tu yang kita boleh terima. Zat yang berpakai dengan sebelah sifat yang akan datang. Dan maha suci, di atas pada berpakai. Zat yang maha suci daripada lawannya, lawan sebelah sifat. Dan boleh diperbuatkan mungkin dan meninggal. Zat hak ia boleh perbuat mungkin dan meninggalnya. Zat tu sahaja hak kita nampak. Zat tu sahaja hak kita boleh terima. Hak lain tak boleh terima. Tu kena lakah dia dulu. Kalau kita apa syarah tu pelin lalu. Jadi orang maju mullah muqtaridah kat celah tu tak? Kita yang kadang-kadang kita lakah dia dulu. Itu nak pergi dengan mudah. Sekali lagi. Jadi dengan kita fikir, dengan kita kira, dengan kita suluh dalam pandangnya akal. Tak suluh, tak kira mari, tak nampak. Tak benar. Kata lagi ada sesuatu yang terkaya yang boleh lepas daripada lain semua sekali. Tak nampak tu kata nak ada tu. Malaikat saja yang kita nampak. Malaikat saja yang kita boleh terima. Mana? Zat yang bersifat dengan sebelah sifat. Okay, sebut sikit lagi. Dan zat yang maha suci daripada lawan bagi sebelah. Dan zat hak yang bersifat dengan boleh buat sesuatu ataupun meninggal buat. Zat satu yang hak kita boleh terima lah, pada tak boleh terima. Muraknya zat hak nama Allah tu lah. Nama ada. Muraknya zat hak nama Allah. Hati kata la ilaha illallah. Apa dia? Karena tidak ada Tuhan, Tuhan makna apa? Tupanan tadi, tidak ada. Yang terkaya daripada semua lain tu tidak ada, malaikat Allah je. Itu dia lah. Itulah dia kata dalam mata, dan tiada yang terkaya daripada yang lain malaikat zat yang berpakai dengan sebelah sifat. Hingga akhir. Lepas tu kita hundur klik pada syarah dia. Bila sebut zat, seolah-olah tanya, siapa zat? Habis kata kalau kita tak lakuh je dulu, dia paling nyamuk taribah. Jumlah ni jumlah yang seliknya, panggil selik di celahnya. Tak ada suk kalah je selik celahnya. Dia panggil kalau orang mengaji, dia panggil jumlah mu'tariboh. Jumlah yang selik masuk celah tu, seolah-olah terletak. Seolah-olah dia terletak. Kita misalnya ni, kita turun tangan nak pergi sana. Tak ada siapa tempat kita nak pergi, dia terletak kali. Dia panggil mu'tarib, dia terletak. Gapur dia terletak dah, oh enggak. Bapa dia terletak, ada sebab tu dia terletak dah. Sebab tak sewi degah atau nak pergi telur sikit, ada sebab dia. Hanya letih itu dah. Hani pun mereka satu zat. Zat mana? Zat yang bersepakai dengan anak nak pergi, denung lagi, tepat nak pergi tu. Tapi dia letih buk dan iaitu. Dia panggil jemlah muqtarib. Letih apa tak ada tujuan. Tujuannya lil'ibah. Nak menerai, nak menyata makna zat tu. Dia panggil jemlah muqtarib. Dia panggil jemlah muqtarib. Dia panggil jemlah muqtarib. Dia Lepas tu kita berhenti terus, mari tiap-tiap zat. Soalan dia tanya, apa yang zat? Dan iaitu, itu soalan ada. Dan iaitulah zat tu kan? Iaitu benda, suatu benda yang ada sendiri-dirinya. Kita baca itu bunyi bunyi kapulat kapung tu. Kalau turut tulis dia sendiri-diri, sendak itu kan? Kita bunyi kapul sekejap ni mendapat. Benda yang ada sendiri-dirinya. Lepas cara tulis dia tu san lah. Cara tulis suku dah. Benda yang ada sendiri-diri. Maksud ada sendiri. Sendiri sini ah. Itu pahal sendiri itu pula dah. Mana ada tak ada sahabat dengan yang jadi. Bukan? Tersih pula situ. Karena maksud dia kata sendiri itu dua tu berhidup. Tidak dua reti bila kata sendiri. Ada sendiri itu reti yang pertamanya. Ada tak sahabat dengan siapa yang ada. Itu mana ada sendiri juga ada. So laginya ada dengan maknanya ada dia tak nanti ada dia yang lain. Sendiri juga itu. Ini dua pengertian. Tak kala bila kata zat ni benda yang ada sendiri-diri. Sehernya. Sendiri dengan mana tak sabit siapa yang ada. Hak tu bukan murak. Hak murak sininya. Tiada bertengah pada sesuatu. Hak tu murak sendiri sinilah tu. Ini kena tulis sini juga dah. Waduh cacat sini lu matah. Bertengah. Allah bertengah ni pun susah juga. Karena bila sebut bertengah, dia tuduk pula hissi, maknawi. Kena kira situ pula tak? Hak tengah senoti ni, sepuluh burung tengah tak ada hal kayu. Tengah juga panggil. Pohon menalu, duduk bertengah di dahal kayu. Tengah juga panggil. Tengah tu bukan murah. Itu bukan murah. Tengah zat di atas zat, dia panggil tu. Itu bukan murah. Nampak dah? Burung di tengah tak ada hal kayu. Tu tengah juga kita panggil dah. Tapi tengah zat atas zat bukan murah. Hak murah sini tengah sifat atas zat. Seperti putih. Boleh tidak ada sendiri dia? Yang tidak ada di sesuatu tak? Tak boleh ada. Manakala putih mesti ada benda yang disifatkan dengan putih. Dia panggil benda yang putih. Sebab tu kalau kita pergi kedai lah kita kata orang tak ada mengaji, tak mikir. Cuma kita kata kita pergi kita nak beli nak lesen rumah. Nak lesen rumah tu warna putih. Pergi kedai nak beli putih. Tanya Dino, aku mari nak beli nak beli apa nak beli putih. Dia tengok bukan atas bawah tahu ke apa ni. Main nak beli putih gitu. Dia kena nak beli cak. Pas dia tanya semula, cak saya mana? Bawa ayak putih, kau hijau, kau merah. Tak apa, kalau ayak dia cak dulu tak apa, dia tanya semula, cak saya apa? Mana ayak zat dulu, receh dengan sifat. Tak apa. Tapi kalau ayak sifat lalu, pelih kau ya. Main nak beli putih ni. Ya lalu kalau lagu tu. Main nak beli merah ni. Pelih, dia bahasa sifat. Capah tu zat. Capah tu yang sifat dengan putih. Tak apa? Tak ada apa? Beli kapah boleh lalu? Beli putih tak boleh? Kalau ada jual apa jual kapah? Kelo tu timah pun timah kapah. Tapi dah putih ada di kapah tu kata putih bertengak di kapah. Tengak tu hak kanak tu. Hak tu lah kata tidak sendiri tu. Sebab kata sifat bukan ada sendiri. Zat ni benda yang ada sendiri-dirinya. Dengan makna tidak tengak di yang lain. Tengah tu tengah sifat pada zat. Kalau kita ini zat. Zat ni benda yang ada sendiri dengan mana bukan bahasa tengah di menggolan. Buat anak tak ada pelik kalau tak pelik. Dia kalau pelik paling itu sudah kalau. Kita kalau anak pelik kalau anak itu. Ada apa? Nak rakyat mana tu? Nak rakyat kata balik gagak boleh lepas. Tak ada kalau tak ada hipa tak ada. Ada tak ada apa? Hipa kalau tidak dijapung jatuh. Tidak di zat. Itu sudah gagak. Zat. Hipes saja ada tak? Ada. Itu ada. Ada apa pun hipes saja. Yang mata? Itu tak ada bergadak. Apa dia apa? Bunggalan. Bunggalan itu tak ada. Apa bunggalan? Hipes tidak bunggalan. Hipes sampai ada hipes. Itu tak ada. Yang kita tak boleh bawa diri sendiri. Rasa dia dah tu. Apa dia tanya pula? Apa tanya pula? Kalau itu Tuhan kuasa tak menjadi sehingga saja. Kalau kalau kita mau tanya demo, kita buat tanya dulu. Takut klik majalah tanya demo pula. Ha, kita buat dulu, kalau dia tanya, aku tahu dah. Peroklah dia jawab. Ha? Ha, seorang yang jawab kata kuasa. Nak kata tak kuasa jadi tak berani. Itu dia. Kena dah, buat tak berani. Jawab atas kuasa tu. Ha, orang lain nak kata kuasa. Hanya orang yang ada orang lain berani ni. Berani kata, tak kuasa. Ha, ada orang lain kata berani, tak kuasa. Jadi berlawai dua ni. Berlawai dua ni. Ini dia punya silah-silah ni. Bila dah silah, baik. Tiap-tiap dia kata kuasa, apa wajah dia? Dia boleh kata kuasa tu yang jadi kehitan saja. Ya. Tak ada alasan. Ha, balik kata tak kuasa? Ah, bukan lorong dia, dia ayat itu. Boleh bukan lorong, nak pergi tak boleh, bukan lorong. Kecek sedia lah. Ha, bahasa dia lah. Tapi tulung kita berkira tak? Dia tak kata jin. Untuk kita nak jawab kuasa tak kuasa, bila dia tanya gitu, kita hundur klik. Hitam ni masalah buat warna IT sifat. Sifat ni, dia pengen kata setengah daripada kata-kata lawazim bagi sifat, iaitu mesti berdiri di yang lain. Al-Qiyamu bil-Ghaib. Sebab kata sifat mesti ada di yang lain. Kalau itu sifat bawa diri sendiri, maksudnya wajib ke mustahil ke jaiz? Jawab. Ya? Sifat bawa diri sendiri maksudnya mustahil. Ha, maksudnya dalam mustahil. Bila mustahil, maksud ke tak takluk kudrat. Kudrat bertakluk dengan mungkin hejo, nombor hejo sekali lagi. Kalau kata nombor mungkin tu, tak hejo tak boleh dia masuk orang lain tu. Kudrat dan iradat bertakluk dengan nombor mungkin hejo. Kalau itu bila mungkin je, sifat ada sendiri mustahil. Bila mustahil, Allah bukan tajannya kederak. Bukan wazifah kederak. Bukan kerjaan kederak. Tak masuk dalam ayat. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Karena syai' kita ni mana mungkin. Ini mustahil ni. Haa, ni. Kalau dia tanya, Tuhan kuasa ke tak buat anak dia? Oh, kuasa. Dia nak hilang boleh. Haa, selerok lah gitu. Tuhan kuasa tak mengadakan bini. Haa, kuasa. Tak kena mengadakan gila boleh. Allah siap. Seria bunyi. Tapi buat saya dia tak tahu tu boleh kira. Haa, nampak tak tu? Lepas tu bila kita raya atas. Eh, anak Tuhan ni wajib ke mustahil jahit? Benar mustahil. Isteri mustahil. Ah, nampak dalam kata kodrak tak bertakluk. Malaysia benar mungkin juga. Habis kita. Haa, dia kata kita duduk mengaji ni. Hanya bagaimana nak sangat musyafah. Haa, guru nohmi ni. Hak ni lah. Hak Nabi kata innamal ilmu bita'alum ni. Nak dapat ilmu satu kena mengaji, kena tunggu, kena musyafah hari ni dia buat tang. Kadang-kadang kita telah oh saya sendiri silap boleh jadi. Itu dia ada. Ha, klik sini pula. Ha, habak tu lah. Dan iaitu benar ia ada. Ha, tak salah sebut zat apa zat. Iaitu zat tu benar ia ada sendiri-dirinya. Ha, ada sini kata benar ia ada dengan jalan bawa diri sendiri. Ha, tu masing-masing ibarat dah lah. Ha, ia kita faham maksudnya tak ada apa lah. Benar yang ada sendiri-diri yakni tiada bertengak pada suatu makna tafsir wa mari tiada bertengak mana nak tafsir murak kata sendiri sebab kalau tak tafsir gitu memberi Tuhan kata sendiri dengan mana ada tak sabit pada yang jadi hak tu zat Tuhan tu zat Tuhan tu je eh zat Tuhan je ada sendiri dengan makna tak sabit siapa we ada tu dia tidak tengak ada di yang lain zat tu satu ya. Zat lain ada sendiri dengan makna tidak tupai ada di yang lain. Moga dia zat. Cuma nak ada dia, sabit Allah Ta'ala wi ada, ha, tak lepas itu. Tapi di sini tak ada nak pilih waktu, nak pilih semata-mata zat. Tak ada nak kira zat Tuhan, zat makhluk, semata-mata zat tu. Mak tarikh dia ni, benda yang ada sendiri-diri. Cuma kata. Bila kata benda yang ada, hanya dia bawa diri. Kalau Arab dia kata, maqama binafsih. Maqama binafsih. So zat tu. Kalau halis dikata, ma tahayyaza binafsih. Ha, dia buat tu. Kalau tu bukan takrif zah, takrif hiring. Tukar riti, ya siap lalu. Kalau tu bukan takrif zah, takrif hiring tu. Barang yang ada dengan jalan bertepak, bawa diri sendiri. Itu hiring. Kalau maqama binafsih, barang yang ada, sendirinya. Ha, itu dia panggil zah. Kerana umum zah pada diri. Allah ni lah, pajak pada guru ni deh. Ha, guru dia terima daripada guru, guru dia terima daripada guru. Ha, dia tak beri dia rasa sendiri, dia takut silap dia memang. Itu dia. Yang tak dapat tiada, ha, dia ubah dia mesti. Yang tak dapat tiada, yang mesti. tak dapat tiada, yakni pada fikir akal kat ni lah. Dia banyak wajib pada akal. Yang tak dapat tiada, yang mesti pada akal, daripada berpakai bersifat dengan tiap-tiap satu daripada sebelah sifat. Itu dia. Bila sebut sifat, wa mayu jumlah muqtaribah tu ada. Taklah tanya, apa sifat? Pilih situ lah dia. Dan iaitu sifat tu ialah perkara yang dipandai dengan akal bergantungnya dan bersakutnya dengan zat bergantung maknawi ni. Kata hisi ni kita duk none hatu bergantung noti tu pun mau. Duk bergantung hana itu kan. Dia panggil gantung hisi bukan murah, gantung maknawi. Gantung pada pengertian. Seperti kita kata gini ya. Oh, kawan dia tu pergi gantung dengan dia ni. Weh, duduk ni. Gantung tu bukan duduk gantung. Bukan orang duduk pegang. Tak bisa tak? Dia punya panggil gantung juga lah tu. Gantung maknawi. Jadi sifat ni, perkara yang dipandai dengan akal bergantungnya perkara dan bersakutnya perkara dengan zat. Sebab tu ulama takrif mari. Maqama di ghairihi yahlih eko. Zat saat ni maqama di nafsihi. Manakala sifat maqama di ghairihi. Ya leh eko. Ini binafi, ini birairihi. Namanya sifat tu barang yang dipandai pada akal bergantung sakut paut benda tu dengan zat. Itu panggil sifat. Ini umum pada arak lagi ni. Sama ada sifat ya qadim, sifat ya bari. Itulah takrif dia. Dan sebelah itu, iaitu perkara yang lagi akan datang. Dia dah campur dengan sarah tak? Sebelah itu mubtada ruku. Iaitu perkara yang lagi akan datang sebut namanya. Lagi akan datang lah sebut sebelah tu. Ujuk, idai, bakar, sebut sikit lagi tu. Itu dia. Dan maha suci zat itu hak ibarat kena atas klik pada kata berpakai. Hak mata sama mata. Malaikat zat yang maha suci. Mana itu? Malaikat zat yang maha suci. Zat itu maha suci daripada lawan-lawannya. Lawan-lawan bagi sebelah sifat yang akan datang. Apa makna maha suci? Apa makna maha suci? Artinya, arti maha suci. Artinya, tiada boleh ada lawa-lawa sifat ya sebelah itu padanya, pada zat itu. Itu dia. Tak boleh ada, maknanya tak boleh berlaku. Tak boleh berlaku lawa-lawa sifat ya sebelah itu padanya, pada zat itu. Tengok, kita kata wujud, lawa dia ada. Ada wajib bagi Allah. Tak ada tu, tak ada tu mustahil. Dengan mana dak sekali. Jadi lah je lah. Dan boleh atas pada berpakai juga. Jadi tiada dan tiada terkaya daripada yang lain malaikat zat yang boleh diperbuatkan mungkin dan meninggalnya, meninggal buat. Kalau tak ada dah malah yang boleh perbuat. Kalau tak ada dah. Karena kalau di ni biasanya orang panggil terjumah daripada bina mafa. Zat yang boleh perbuatkan mungkin dan meninggalnya, meninggal perbuat. Ayat harus, akidah harus. Nak kata Tuhan tu, kena harus buat, harus tak buat. Maka harus buat, harus tak buat, buat tak buat ni. Dia panggil tajamnya kodrah. Sebab dia hadap pada benda mungkin. Sebab apa? Sebab buat, buat-buat ni hak tak ada, boleh ada. Kena benda pasal terima ada, baru boleh ada. Pasal meniada, tak buat. Manalah kalau tak buat, yang mana mengekal di atas hati tu? Itu maksud dia tanya yang kedua. Tiba-tiba benda mustahil, benda tak ada, tak terima ada sama sekali. Lagi ada, tak terima sungguh sama sekali. Baik dia kata, kedua tak ada benda mustahil. Kena kita kena nampak situ. Kalau gitu, harus buat, harus ingat. Artinya, arti kata boleh perbuat dan meninggal tu, artinya, tiada mesti tiap-tiap satunya, tiap-tiap satu daripada buat atau minat tak mesti buat harus bagi dia, tak buat harus bagi dia, bukan mesti. Kayak kita ni mesti kena semayah, mesti kena berok puasa, mesti kena buat haji. Kita ni buat telefon dia jadi mesti kena buat kerana Allah tekan. Aku balik tinggal, mesti kena tinggal berjudi. Mesti kena tinggal mabuk. Bapa, kena tuhan lahir. Kalau gitu Allah dia nak buat sesuatu, mesti kena buat. Ah, kalau tak ada lain dak tekan dia lagi tu. Ha? Ha, Tuhan tak buat muka tu, mesti dia kena tinggal. Sebab ada orang dak layari dia lagi tu. Pasal lagu tu Tuhan ko. Kata-kata Tuhan-Tuhan yang terkaya. Bila terkaya tak ada yang lain tekan. Ada kita harus dia buat, harus tak buat. Bebas lah. Tu Tuhan. Itu dia. Kita ni buat teh. Buat teh hamba dia. Kena buat. Kena buat. Dia kata kena buat. Kena buat. Dia kata tak boleh buat. Ha, mesti nantinya. Ha, kita lagu tu. Ada pun Allah dan dia Tuhan yang terkaya. Bila dia terkaya, harus buat, harus tak buat. Dia nak buat, harus bagi dia. Dia tak buat, harus bagi dia. Di samping itu ada hikmah. Ha, inilah tibuk main kata bukit Allah buat sesuatu dengan warak. Kalau ada warak jadi tekanan lalu atas Tuhan. Sebab kita buat gapo-gapo ada warak, ada tujuan. Masalah ha, kita tu adalah nak satu cara. Satu cara tak tercapai mesti kena buat sini baru capai. Buat sini tekanan nak hok ni. Sebab kita nak ke air. Air tak ada mesti kena gali telaga. Gali tu panggil buat. Gali tu maksud lebat buat. Buat tu ada ada gorok. Tekannya nak ke air tu duk tekan kita kena gali. Dia gorok. Nah, maka Allah Taala buat harus bagi dia kenapa dia gorok. Soalnya dia buat ada hikmah, dia buat air ada hikmah, dia buat manusia ada hikmah, dia jadi manusia dua rasa ada kasih dan mukmin ada hikmah. Ha, duk hidup. Ha, dia ada hikmah mo, ada guna mo, dia buat okey sia-sia dah. Nampaknya kena setakat tu sajalah dulu dan tiada nampak dan tiada dibenar pada akal pula bahawa Allah.